dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, belum ada di buku kita, saya bacakan riwayatnya dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an rajulin kanat tahtahum ra'atun fatallaqaha thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang lelaki yang mempunyai seorang perempuan, artinya mempunyai seorang istri, lalu ia talak perempuan tersebut 3 kali. Fatazawwajat ba'dahu rajulan, maka perempuan tersebut akhirnya menikah dengan seorang lelaki setelah itu. Fatallaqaha qabla an yadkhula biha, maka sang lelaki tersebut mencerai sang perempuan itu sebelum menggaulinya. Atahillu li zawjihal awwal, maka apakah yang seperti ini wanita tersebut halal untuk lelaki atau suami yang pertamanya? Wanita yang seperti ini halal kembali rujuk kepada suami pertamanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hatta yaqunal akharu qad dhaqa min usailatiha wa dhaqat min usailatihi. Tidak boleh wanita ini yang sudah ditalak oleh suaminya sebanyak 3 kali talak, kalau dia belum tidak boleh menikah lagi dengan suaminya yang pertama sampai lelaki yang menikahi perempuan ini merasakan lezatnya berhubungan dengan si perempuan ini, dan sampai si perempuan ini merasakan lezatnya berhubungan dengan si lelaki ini. Kalau dicerai, baru setelah itu boleh menikah dengan bekas suaminya. Jadi hadis ini, lihat, menunjukkan bahwa sang istri setelah dicerai oleh suaminya sebanyak 3 kali cerai, kemudian dia menikah lagi dengan lelaki lain. Sebelum digauli oleh lelaki lain, sudah dicerai oleh lelaki lain ini. Maka bolehkah perempuan ini kembali kepada suaminya yang pertama? Kata Nabi Muhammad SAW, tidak boleh. Sampai kapan? Sampai lelaki yang menikahinya ini merasakan kelezatan dengannya, dan perempuan ini juga merasakan kelezatan dengan lelaki tersebut. Ya, jadi ukurannya bukan nikah, ukurannya adalah bergaul. Ukurannya bukan nikah, tetapi ukurannya adalah merasakan kelezatan masing-masing. Lihat lagi hadis yang lain, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil mar'ati, tentang perempuan, yutalliquha zaujaha thalathan, yang ditalak oleh suaminya sebanyak 3 kali talak. Fatatazawwaju zaujan ghairahu, maka kemudian perempuan ini menikah dengan lelaki selain suaminya ini. Fayutalliquha qabla an yudkhula biha, maka sang lelaki ini mentalak si perempuan tersebut sebelum menggaulinya. Fayuridul awwalu an yuraji'aha, maka suami yang pertama ingin merujuknya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La hatta yadzuqal akharu asilataha. Artinya tidak boleh sang suami pertama ingin menikah dengan istrinya, bekas istrinya, sampai lelaki yang menikahinya yang kedua merasakan kelezatan dengannya. Nah, ini hadis-hadis yang saya tidak bacakan pada pertemuan sebelumnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata al-usailah atau al-asilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, ala innal asilata al-jima'. Ketahuilah, kata al-asilah artinya jima'. Karena tadi hadis Rasulullah SAW berbunyi, la hatta yadzuqal akharu asilata atau usailata. Tidak sampai lelaki lain ini merasakan kelezatannya. Kelezatan di sini yang dimaksud adalah apa? Jimak. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian itu sudah, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Saya ingin cuma menyebutkan hadisnya, biar bapak-bapak mengenal hadisnya dan juga ibu-ibu. Sekarang pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah menyebutkan bahwa ada nikah yang diharamkan yang berkenaan dengan ini, yang disebut nikah tahlil. Nikah tahlil. Nikah tahlil itu yaitu suami yang pertama meminta kepada seorang lelaki untuk menikahi bekas istrinya. Menikahi bekas istrinya dengan permainan, tidak sungguhan. Menikahi dengan main-main, tidak sungguhan. Maka yang meminta kepada lelaki lain agar lelaki lain ini menikahi bekas istrinya tetapi tidak beneran, maka ini disebut dengan al-muhallilah. Al-muhallilah. Ya. Kemudian lelaki lain yang mau disuruh itu disebut dengan al-muhallil. Al-muhallil. Maka ini mendapatkan laknat Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul muhallila wal muhallila lah. Allah melaknat al-muhallil. Al-muhallil artinya lelaki yang mau untuk menikah dengan permainan kepada bekas istri seseorang. Dan muhallilalah adalah seorang suami yang meminta kepada lelaki lain agar menikahi istrinya yang sudah dia talak 3 kali. Dan permintaannya hanya sebatas permainan. Ini diharamkan. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis lain yang berkaitan dengan ini. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bercerita, akilur riba wa mukilahu. Pemakan harta riba dan yang memberi makan harta riba. Wa syahidahu wa katibahu idza alimu bih. Dan kedua saksinya dan penulis harta riba tersebut jika mengetahuinya. Wal wasilatu wal mustausilatu. Dan wanita-wanita yang menyambung rambutnya dan wanita-wanita yang minta disambungkan rambutnya. Wala wissadaqah wal mu'tadi fiha. Dan yang menggelapkan harta sedekah dan yang terlalu berlebihan dalam mengambil harta sedekah. Wal murtad ala aqibaihi a'rabiyan ba'da hijratih. Dan seorang yang murtad setelah dia masuk ke dalam agama Islam, setelah dia berhijrah. Wal muhallila wal muhallalalah. Dan seorang yang muhallil dan seorang yang minta ditahlil. Mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wasallam yaumal qiyamah. Mereka semua itu terlaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya al-muhallil wal muhallil wal muhallalalah itu dosa besar karena diancam laknat, ya, karena diancam laknat. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahil muhallil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan nikah tahlil. Maka beliau menjawab, la, tidak boleh. Illa nikah raghbatin. Kecuali kalau menikah dengan nikah memang ingin, si perempuannya sudah mulai sayang dengan lelaki lain. La nikah hadul satin, tidak boleh nikah tipuan. Wala istihza'in bi kitabillah. Nah, ini sebabnya. Dan tidak boleh menikah karena menghinakan Al-Qur'an. Karena nikah sebagaimana sering saya sebut, nikah itu adalah apa? perjanjian yang kekuat, yang berat, yang tebal. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kalian mengambil dari mereka perjanjian yang berat, yang tebal, akad yang kuat. Maka jangan main-main dengan nikah tersebut. Tsumma yadhuqu asilataha. Setelah menikah, karena nikah ingin, nikah memang cinta, maka kemudian dia merasakan kelezatan dengan pasangannya tersebut. Kalau cerai lagi baru boleh. Nah, ini hadis-hadis yang belum saya bacakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan para ulama, ada perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang terakhir, wa qad ikhtalafa al-a'immah rahimahumullah fima idza talaqa ar-rajulu mu'atahu talqatan aw talqatain wa tarakaha hatta inqadat iddatuha. Para ulama berbeda pendapat tentang seorang suami yang mentalak istrinya satu talak atau dua talak, lalu dia tinggalkan istrinya sampai masa iddahnya habis. Thumma tazawwajat bi akhara fadakhala biha. Lalu sang istri ini menikah dengan lelaki lain. Ingat, ini baru satu atau dua, tapi habis masa iddahnya. Perempuan ini menikah dengan lelaki lain, kemudian dia berjimak dengan lelaki-lelaki lain tersebut, dengan lakinya yang kedua ini. Thumma talaqaha. Lalu setelah itu dia ditalak lagi. Fanqadat iddatuha. Maka kemudian habis masa iddahnya. Thumma tazawwajaha al-awwal. Lalu dia menikah lagi dengan suami yang pertama. Ya. Hal ta'udu ilaihi bima baqiya min ats-tsalats. Nah. Ini pertanyaan, apakah kembali dia, sang suami pertama ini, masih mempunyai tiga kartu atau satu kartu tinggalnya? Nah, paham maksud saya satu kartu, dua, tiga kartu? Suami pertama mentalak istrinya dengan dua kali talak. Habis masa iddah ini, belum dirujuk juga oleh sang suami pertama. Menikahlah dia dengan suami yang kedua, dengan lelaki yang kedua. Sampai merasakan lezatnya berjimak, kemudian ternyata ditalak lagi oleh suami kedua. Talak satu, habis masa iddahnya, nikah lagi dia dengan suami pertama. Ini kembali hitungannya tiga atau melanjutkan yang tadi sisa satu? Hah? Sebagaimana Bapak Ibu berbeda pendapat, begitulah para ulama berbeda pendapat. Tapi yang paling, ya, yang paling menjadi pemikiran kita, paham maksudnya? Ya. Kembali punya tiga kartu suami pertama ini, atau hanya mempunyai satu kartu sisanya? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, lihat perkataan Imam Syafi'i. Hal ta'udu ilaihi bima baqiya minas thalath. Pendapat yang mengatakan bahwa kembali suami pertama ini mempunyai tiga kartu, mazhab Malik, mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, dan ini adalah sebagian mazhab para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para salafus saleh, ya, atau ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, au yakunu az-zawju tsani qad hamma ma qablahu min at-talaq fa idza 'adatit ila al-awwal ta'udu bi majmu'i ats-tsalath kama huwa madhhab Abu Hanifah wa ashabuhu rahimahumullah wa hujjatuhum anna az-zawja ats-tsani idza hadama ats-tsalath fala an yahdima ma dunaha bi tariqil ula wal ahra. Artinya begini, pendapat mazhab Abu Hanifah rahimahullahu taala berpendapat bahwa dia hanya memiliki satu kartu lagi, ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Imam Abu Hanifah berpendapat apa? Ini yang kedua ini, kalau istrinya ini ditalak lagi kembali ke sini yang kedua, nah, punya berapa kartunya? Nah, mulai bingung. Suami yang pertama mentalak lagi, Kembali yang kedua, berarti punya berapa kartu? Dua. Nah, kalau suami yang kedua saja dia melanjutkan, lanjutkan apa? Melanjutkan kartunya, maka ini lebih utama lagi. Berarti melanjutkan cuma satu. Paham maksudnya? Ya. Jadi pendapat Abu Hanifah, meskipun sang istri ini kembali lagi dia kepada suaminya setelah dia menikah dengan laki lain, maka tetap dia mendapatkan apa? Sang suami ini mempunyai sisa kartu berapa? Satu. Dan sepertinya Imam An-Nukaisi lebih condong kepada pendapat ini. Sedangkan mazhab jumhur mengatakan apa? Tiga. Pendapat Abu Hanifah kuat. Kalau dia kembali lagi, dia kan nikah lagi dengan suami pertamanya, talak lagi ternyata. Entah ini talak suami pertama yang punya kartu berapa, kartu apa, bukan urusan dia. Tapi ketika dia kembali lagi ke suami kedua, berarti suami kedua punya kartu berapa? Hanya dua, karena satu sudah dipakai. Ini suami kedua, bagaimana suami pertama? Lebih lagi. Nah, itu namanya al-qiyasul awla. Dianalogikan secara lebih utama. Kalau suami kedua saja dia melanjutkan talak, melanjutkan kartu talaknya, bagaimana suami pertama? Berarti sisanya berapa? Satu. Tapi jumhur bagaimana? Jumhur, kalau sang istri ini kembali lagi kepada suami pertama, maka sang suami pertama memiliki tiga kartu lagi. Jadi kartu yang satu dan dua yang sudah dipakai itu gak berlaku, ganti. Pian-pian milih mana? Pak Yazid milih mana? Jangan ditalak, tambahi bini lagi. Allah, ini lain pertanyaannya kayak. Ya, bisa dipahami bapak-bapak? Ya begitulah para ulama. Kita ini subhanallah, kita ini nyaman sekali cuma mempelajari ilmunya. Mereka yang berpikir, ya, mereka yang berpikir. Kita cuma menguatkan mana yang lebih kuat nih secara dalil. Mereka yang apa membuat permasalahan-permasalahan. Itulah makanya saya sering mengatakan, dan ini dikatakan oleh para ulama rahimahullah, saya cuma menyampaikan saja bahwa mazhab fikih di dalam Islam yang empat mazhab itu memudahkan kita untuk belajar ilmu fikih Islam. Tetapi ketika kita beramal, maka sandarkanlah ilmu tersebut, amal tersebut dengan dalil. Jadi mazhab fikih itu, kita belajar mazhab fikih Syafi'i. Bahkan saya nanti kalau ada sesuatu yang habis dari buku saya ingin mempelajari mazhab, buku mazhab Syafi'i. Karena kita di masyarakat terkenal dengan mazhab Syafi'i. Tapi kita pelajari dengan dalil. Ya. Jadi karena fikih Syafi'i itu dan fikih-fikih mazhab lain itu, mereka sudah teratur rapi. Kitab bersuci, berwudu, tayamum, ini, permasalahannya A, B, C, D, D, D. Kita tinggal mempelajarinya. Tapi kalau untuk beramal, apa? Harus dengan dalil. Itu adalah jawaban bagi pertanyaan, haruskah saya bermadhab? Maka jawabannya tidak harus. Tetapi madhab fikih adalah memudahkan seseorang untuk mempelajari agama. Ya. Tetapi beramal harus dengan sandaran Al-Quran dan Sunnah. Baik. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayatnya sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya. Kalau ingin melihat terjemahannya pada halaman 401. Lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah pada kalian. Dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 230. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini membicarakan secara global sikap suami kalau sudah mentalak istrinya. Ya, sikap suami kalau sudah mentalak istrinya harus tidak boleh menzalimi. Nah, cara tidak boleh menzalimi ini dijelaskan dalam hadis, dalam ayat ini. Al-Baqarah 231. Kita baca. Penulis mengatakan, "Tsumma qala ta'ala wa idza talaqtumun nisaa." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila kalian mentalak istri-istri kalian." Yani ay talaqan raj'iyan biwahidatin aw thintain. Yani talak raj'i, talak rujuk. Talak yang pertama atau yang kedua. Itu boleh dirujuk. Ya, talak yang pertama atau yang kedua boleh dirujuk. Fabalagna ajalahunna, lalu mereka mendekati akhir iddahnya. Ai qarabna inqidha'a iddatihinna. Artinya sudah hampir selesai masa iddahnya. Suami mentalak istrinya. Talak satu atau talak dua. Masa iddahnya hampir selesai. Nah, apa yang dilakukan ini? Agar kita tidak berbuat zalim kepada istri, agar suami tersebut tidak berbuat zalim kepada istri. Fa'amsikuhunna bima'aruf, awsarihuhunna bima'aruf. Artinya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Jangan digantung. Ya, jangan digantung. Suami jika mentalak istrinya, talak satu, talak dua, masa iddahnya berapa? Tiga kali turu haid. Tiga kali haid. Kalau sudah masuk haid yang kedua, maka sudah sadang tuh. Berpikir, istikharah, apakah melanjutkan dengan makan rumput yang sama atau rumput yang lain. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah memakai ember yang lama atau ember yang baru? Itu sedang sudah berpikir. Ya. Ini para ikhwah, kalau sudah dua seperti itu. Itu maksud ayat. Kemudian ai imma an turaji'uhunna, Maksudnya baik kalian kembali rujuk kepada mereka, wa niyyatukumul qiyamu bihuquqihinna, dengan niat untuk menunaikan hak-hak mereka, au tatrukuhunna bila raj'ah wala idrar, atau kalian membiarkan mereka tanpa rujuk, tidak pula memudaratkan mereka. Karena kalau sudah masa iddah, sudah ceraikan. Ya, ceraikan. Jadi Pak, kalau perempuan itu masih dalam masa iddah dan itu talak satu, talak dua, sang suami lebih berhak. Enggak boleh lelaki lain menikahinya. Sang suami lebih berhak, makanya nafkahnya masih. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya sang suami, benar-benar jatuh talaknya dan harus menceraikannya kalau tidak ingin merujuknya lagi. Harus menceraikannya. Artinya, sudah masa iddahnya habis, sudah jatuh benar-benar talaknya. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Walihada qal, wala tumsikuhunna diraran. Oleh karena itu Allah berfirman, janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan. Ai madaratun bihinna, artinya yang dapat menimbulkan mudarat bagi mereka. Maksudnya apa Pak? Jadi masa iddah kan tiga kali kuruk. Haid pertama enggak dirujuk, haid kedua tidak rujuk, kemudian terus seperti itu. Dua hari lagi haid dirujuk oleh sidin, kita rujukkan gitu. Hah? Seperti itu. Maka ini namanya, padahal sang istri sudah membuka hati untuk yang lain. Ya, tapi ketika dirujuk lagi dan Allah mengatakan sang suami pertama lebih berat, maka ini mudarat bagi sang istri. Ini bapak ibu saudara-saudari. Jadi entah dia rujuk lagi atau tidak. Kalau tidak, ya berarti cerai. Jatuh cerai yang tadi. Ya, ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lita'tadu fi fi'likum hadzal halal ila al-haram. Artinya, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka dalam perbuatan kalian yang halal itu menuju kepada keharaman. Apa maksudnya? Fal halalu al-imsaku bima'ruf wal haramu al-mudharrah. Yang halal adalah kalian kembali kepada mereka dengan cara yang baik, sedangkan yang haram adalah kalian rujuk untuk memudaratkan mereka. Ya. Yang halal karena memang ingin rujuk, ingin memperbaiki keadaan, ingin mengerjakan hukum-hukum Allah di antara suami istri, ingin memperbaiki. Yang haram adalah apabila rujuknya itu untuk apa? Memberikan kemudaratan kepada istri. Ya, ini bapak ibu, saudara-saudari, ini haram hukumnya. Wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kalau ada lelaki yang melakukan seperti ini, dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Walau kana al-haqqu ya'udu lil makhluq, fadh-dhararu 'aidun ila man arada ad-dirar. Seandainya kebenaran itu kembali kepada makhluk, maka mudarat itu juga kembali kepada orang yang menghendaki kemudaratan itu. Artinya begini, kalau sang suami merujuk istrinya karena ingin memperbaiki keadaannya, maka mereka akan diberkahi oleh Allah. Tapi kalau ingin memberikan kemudaratan, maka kemudaratan akan datang kepada keluarga itu. Maka bapak ibu saudara-saudari, ya, jangan sampai melakukan seperti ini. Kalau sudah tidak cocok, ya sudah, cerai. Tidak boleh kita binanya ada sedikit lagi saudara. Jangan sudah. Ya para ikhwan yang dirahmati, daripada membahayakan sang istri, membahayakan perempuan, dibanding lebih baik kita mencari yang lain yang lebih cocok. Wallahu a'lam. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah permainan. Lamma bayyana ta'ala hududahu ghayatat tabyin. Ketika Allah setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukumnya dengan sejelas-jelasnya, Wa kana al-maqsudu al-ilmu biha wal-amal wal-wuqufu ma'aha wa 'adamu mujawazatiha. Di mana maksud dari itu semua adalah mengetahuinya dan mengamalkannya dan memperjuangkannya serta tidak melampaui batasannya. Li'annahu ta'ala lam yanzilha abadan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menetapkannya dengan sia-sia. Artinya hukum tadi diamalkan. Hukum tadi diketahui untuk diamalkan. Bukan sebagai referensi ilmu saja. Ya. Karena Allah membuat syariat, membuat hukum-hukum itu tidak sia-sia. Bal anzalaha bilhaq wassidqi waljid. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya dengan benar, dengan jujur, dan sungguh-sungguh. Naha an ittikhadhiha huzwan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang menjadikan hukum-hukum tersebut sebagai permainan. Ya, menjadikannya sebagai permainan. Gak boleh main-main dalam perihal talak-mentalak, rujuk-menyerujuk. Tidak boleh main-main. Ini bapak ibu saudara saudari. Kadang-kadang begitu pak. Istri sudah mulai mau masuk masa iddah habis. Tiga hari lagi haid. Tiga hari lagi haid. Maka sudah mulai banyak kumbang-kumbang yang mendaftar. Dia sudah mulai menyeleksi. Datang kumbang tuha. Ayo kita rujuk lagi Jasidin. Ya, berpikir lagi, tergoda lagi sang perempuan ini. Subhanallah. Ya, kasihan sang istri. Dan kadang-kadang sang istri akhirnya karena pertimbangan satu dan lain hal diputarakan oleh kumbang tuha ini lagu nang lawas. Nah, maka akhirnya terkenang lagi, akhirnya bersedia untuk menerima. Tidak berapa lama cerai lagi. Ya. Berkelahi lagi dan semisalnya. Maka hati-hati para ikhwah sekalian. Ini hukum Allah. Ya. Nikah itu kenapa dia menjadi ikatan yang berat? Karena permasalahannya berkaitan dengan apa? Siapa yang tahu? Dengan kemaluan. Nikah itu kenapa menjadi ikatan yang tebal? Mitsaqan ghalidzan. Karena berkaitan dengan apa? Kemaluan. Nikah itu kan menghalalkan kemaluan. Sedangkan Islam sangat menjaga kemaluan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Makanya saya kesal kadang-kadang mendengarkan beberapa cerita. Si fulanah cerai dengan suami pertama, menikah dengan laki lain, cerai lagi. Kok main-main gitu. Kesannya kok main-main. Maka jangan sampai mau dimain-mainkan oleh para laki, terutama kaum muslimah. Misalkan sang laki-laki dan suami asalnya menikah, cerai. Sudah cerai lah, tidak bisa rujuk misalnya. Dia menikah dengan lelaki lain. Lelaki lain ini, sang istri ini jadikan istri kedua atau ketiga atau keempat. Ya. Kemudian sang istri yang ini mencoba menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Jangan main-main, jangan coba-coba. Kalau sanggup, ya kerjakan. Kalau tidak sanggup, nanti jangan sampai cerai lagi. Kan ini akhirnya dia akan menikah yang ketiga, akan menikah yang keempat. Ini namanya main-main dengan kemaluan. Ini kriminalisasi kemaluan. Di situ letak tercelaknya atau letak kenapa pernikahan itu menjadi ikatan yang tebal, ikatan yang kuat, yang kokoh. Karena berkaitan dengan mastahlaltumul furuj, kata Rasulullah. Selama kalian menghalalkan kemaluan. Dengan nikah qabiltu, saya terima nikahnya, maka itu berarti kemaluan si fulana halal bagi kita. Maka dia berat, pernikahan yang berat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit pada paragraf ini sebelum kita berhenti. Kemudian penulis mengatakan bal anzalaha bil haqqi was-sidqi wal jid, naha an ittikhadhiha huzwan. Allah Subhanahu wa taala melarang menjadikannya sebagai permainan. Ai la'iban biha. Artinya hanya sebagai main-main, yaitu dengan bersikap lancang terhadapnya, wa huwa tajarru'u 'alaiha wa 'adamul imtithali liwajibiha, dan tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Mithlu isti'malil madharah fil imsaki awil firaq aw kathratit talaq aw jama'at thalas, wallahu min rahmatihi ja'ala lahu wahidatan ba'da wahida rifqan bihi wa sa'yan fi maslahatihi. Lihat. Lihat, subhanallah, di sini rahmat Allah terlihat. Seperti menyengaja kemudaratan dalam rujuk. Jadi dia merujuk istrinya itu karena ingin memberikan kemudaratan kepada istrinya, atau dalam perceraian, ya. Dia sengaja menceraikan istrinya karena ingin membahayakan istrinya, atau banyak bercerai, satu, dua, kemudian talak, tiga lagi, nikah lagi dengan istri lain, talak lagi satu, dua, tiga, cerai lagi, nikah lagi terus seperti itu, banyak cerai, atau menyatukan tiga talak sekaligus. Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Menyatukan tiga talak sekaligus. Atau mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu tiga kali. Habis sudah. Ini enggak boleh. Ini main-main dengan hukum Allah. Ada sang suami mengatakan, saya talak kamu 1,000,000 kali. Ini tidak boleh. Ya, ini main-main dengan hukum Allah. Padahal di antara rahmat Allah adalah dia, lihat, ini rahmat Allah. Dia dijadikan talak itu satu demi satu. Sang suami mentalak istrinya. Lalu ada masa iddah. Dan itu pun talak satu. Artinya apa? Itu rahmat Allah. Agar sang suami bisa berpikir, jangan-jangan keputusan saya ini salah. Istri juga bisa introspeksi diri, kenapa sang suami sampai seperti ini. Akhirnya kembali melakukan hubungan dengan perdamaian, dengan perbaikan daripada sebelumnya. Karena tujuan menikah adalah menikah sampai akhir hayat, bukan cerai. Ya, dia jadikan talak itu satu demi satu. Kalau sudah masa iddahnya, maka boleh dirujuk lagi. Boleh dirujuk lagi, meskipun masa habil masa iddahnya, dengan nikah yang baru. Ini maksudnya satu demi satu, sebagai suatu kasih sayang untuknya dan usaha menuju kemaslahatannya. Itu disyariatkan oleh Allah sebagai kasih sayang oleh Allah dari Allah untuk hambanya. Jadi ketika sang suami mengatakan, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, yang jatuh berapa? Satu. Itu kasih sayang dari Allah. Itu kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan usaha Allah subhanahu wa ta'ala untuk membahagiakan, agar sang manusia ini mendapatkan maslahatnya, kebaikannya. Nah, ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, cukup kiranya sampai sini kajian kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Malam nanti kita libur karena ditakutkan, atau kita ingin dalam masa tenang dalam pilkada ini sehingga tidak menjadi fitnah nantinya ke depan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subuh Rabu ya, liburkan. Subuh Rabu libur, malam nanti libur. Ya. Dan mohon maaf, semestinya yang seperti ini panitia masjid atau tim dakwah di yayasan yang lebih dominan memberitahukannya kepada saya, Ustadz libur. Karena kita ini, saya di masjid ini, ya, tugas saya ngajar atas permintaan bapak-bapak, terutama dari pihak yayasan. Kalau memang Ustaz libur, maka libur, gitu ya. Jadi tidak mengapa, diberitahu saja seperti itu. Karena kita tidak tahu kejadian-kejadian seperti ini. Kalau seandainya tidak diberitahu oleh Ayahanda Haji Hamsan, saya tidak tahu. Maka tim dakwah dari yayasan memberitahukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi terlambat, cuman agak mendengar dari luar. Terlambat masuk, cuman dengar aja. Tentang mukadimah yang Ustaz tadi jelaskan berkaitan dengan cerita seorang suami pertama mentalak istri dalam kondisi itu tuh talak rujuk atau tolak rajai masih dua kali. Lalu ceritanya kan si istri tadi kawin dan sebagainya. Pertanyaannya, apa itu memang dihalalkan hal demikian? Karena kan masih ada masa satu kartu yang belum dipakai oleh suami yang pertama masih. Iya, boleh. Kalau talak satu, sang suami mentalak istrinya, talak satu, habis masa iddah, istrinya boleh menikah dengan lelaki lain karena habis masa iddah. Kalau seandainya tidak boleh, kasihan sang istri. Ya, boleh. Masih banyak janda-janda yang dicerai. Boleh. Begini Ustaz, kan yang masyhur di masyarakat itu kan apabila sudah selesai talak tiga, artinya talak pertama, yang masyhur gitu. Makanya ini kan suatu hal pelajar yang baru, barangkali demikian. Iya, tidak. Kalau sudah menghabis masa iddah, yang tidak boleh didekati oleh laki lain itu kalau masih masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, maka boleh sang istri membuka diri, sang laki-laki lain melamar. Boleh. Ya. Makanya tadi yang barusan kita bicarakan, jangan sampai kemudian suami gara-gara ingin memberikan kemudorotan, akhirnya sebelum masa iddah habis masuk dia. Ya. Datang sing kumbang nang Tuhan ini datang. Sambil merayu-rayu, membawakan kue lam atau brownies, macam-macam. Ya, kue-kue kenangan gitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada teman saya di Ustaz di Kalimantan Barat. Beliau cerita, entah laki-laki itu kalau lagi bercerita, kenapa yang paling paling sering diceritakan itu poligami. Saya heran juga kenapa. Ya. Beliau bercerita, Ustaz kata, memanggil saya, saya sepertinya enggak akan menikah lagi. Emang kenapa? Karena istri saya sudah tahu baut yang pas untuk saya itu mana. Kalau saya menikah lagi, maka saya harus mengepaskan bautnya. Itu mungkin lama, itu mungkin susah. Ya, maka saya kaitkan dengan merujuk lagi. Kadang-kadang kalau sang suami, si kumbang tuha ini datang, dia kemudian apalagi sampai melas-melas, ya, dia tahu trik istrinya itu sampai bertekuk lutut, dia tahu. Maka banyak yang terjadi rujuk lagi. Maka saya ingatkan, jangan sampai mudah tergoda kecuali ada niatan ingin mengamalkan hukum-hukum Allah. Ya. Ini dia. Wallahu a'lam. Silakan Mas. Afan Ustaz, tentang masalah rujuk Ustaz. Jika suatu saat itu terjadi suami itu ingin merujuk, ternyata sang istri itu menolak Ustaz. Apakah ini terjadi kulu atau masih tetap terjadi talak Ustaz? Talak. Talak. Kalau seandainya sang suami, sang istri tidak mau lagi dirujuk, berarti sudah jatuh talaknya. Ya, sudah jatuh talak. Masa iddahnya habis, talaknya jatuh benar, dan jangan sampai dia kemudian merujuk dengan paksa. Tidak bisa. Jatuh talak. Bukan berarti sang istrinya kemudian dinamakan menggugat cerai, enggak, karena memang asal hukumnya dia sudah cerai, cuma menunggu masa iddah selesai. Wallahu a'lam. Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Rasanya saya teringat Pak Ustaz, waktu dulu kalau enggak salah kata Pak Ustaz bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Abu Jar. Abu Jar, bahwa saya mencintai engkau Abu Jar seperti saya mencintai diri sendiri. Nah, habis setelah itu katanya, kalau enggak salah begitu ya, engkau ada mempunyai kelemahan dan punya kelemahan, janganlah engkau memimpin dari dua orang, dan jangan engkau memelihara harta anak yatim kalau nggak salah begitu ya Ustaz. Mungkin dari hadis ini kira-kira itu Pak Ustaz, kalau kita apa namanya kepada faedahnya misalnya dari diri kita sendiri, mungkin dari apa yang Pak apa Ustaz jelaskan tadi kepada kepemimpinan kita, mungkin itu apa kira-kira pelajarannya dari hadis ini? Hanya mungkin itu yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Abu Dzar itu innaka dha'if, kata Rasulullah. Sesungguhnya engkau lemah. Ini adalah ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta kepemimpinan, menjadi pemimpin. Kalau mau menjadi pemimpin pada waktu zaman Rasulullah SAW, tidak lain kecuali menjadi gubernur, pemimpin. Maka Abu Dzar kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, innaka dha'if, engkau lemah. Lemahnya di sini beliau bukan lemah iman, bukan lemah badan, tapi lemahnya perasaan beliau sangat pengasih terhadap orang lain. Makanya tidak boleh beliau memegang harta anak yatim, karena ditakutkan harta anak yatim tersebut beliau sedekahkan semua. Ya, takutnya nanti bendahara bingung. Ya, menteri keuangan bingung. Ini kok banyak sekali, bangun sana, bangun sini, bangun sana, bangun sini. Nah, itu lemahnya. Jadi kelemahan Abu Dzar bukan pada iman, bukan pada kekuatan fisik, tetapi kelemahan beliau malah pada sifat yang baik. Itu pun dicegah oleh Rasulullah. Yang jelas hadis tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan itu berat. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Abu Dzar innaka dha'if, wahai Abu Dzar sesungguhnya itu, engkau itu lemah. Wa innaha amanah, dan sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah. Wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah illa man akhadha bihaqqiha, dan sesungguhnya dia adalah kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Jadi orang kalau jadi pemimpin itu enggak ada nyesel dan tidak merasa hina, nyesalnya nanti di hari kiamat. Kenapa kamu ini ngambil harta orang? Kenapa kamu enggak adil? Kenapa? Itu nanti di hari kiamat. Di dunia dia nyaman, aman. Ya. Kayak para pejabat masuk bandara, misalkan saya kenal beberapa kawan yang sudah mengaji, ada semacam EO gitulah, event organization. Artinya kalau dia masuk bandara enggak sama seperti kita ngantri, enggak. Dia ada yang ngatur. Ya. Jadi tinggal ongkang-ongkang saja. Enak. Enggak ada ngantri, enggak ada pemeriksaan. Bahkan ada, saya pernah diceritakan bahwa ada seorang kalau naik pesawat itu dijemputnya di depan pintu pesawat. Enggak usah ngantri lewat mana, enggak usah. Fasilitas-fasilitas itu kadang-kadang dia tidak tahu dan dia tidak rasakan bahwa itu akan dipertanyakan. Ya, khizyun wa nadam. Ingat baik-baik itu. Yang diberikan kekuasaan, kewenangan, ingatlah itu amanah, dan nanti di hari kiamat bisa menjadi khizyun wa nadam. Khizyun itu artinya apa? Kehinaan, penyesalan. Kehinaan dan penyesalan. Tapi jangan takut. Kecuali kata Rasulullah, illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil dengan haknya, artinya menunaikan tugasnya baik, dengan baik. Dan itu berat, ya, menanggung berat, menanggung beban. Misalkan anggota dewan misalkan, untuk kota Banjarmasin, itu berat. Dia akan menanggung beban berapa orang. Yang orang-orang yang sudah memilihnya kemudian kok tidak tertanggung oleh dia, nah itu hati-hati, di hari kiamat akan ditanyakan. Khizyun wa nadam. Ya. Misalkan dari mulai kepemimpinan paling besar, presiden turun kepada menteri, turun kepada gubernur, turun kepada bupati, kemudian camat, lurah, sampai kepada kepala keluarga. Khizyun wa nadama. itu amanah. Jangan sampai menjadi alhamdulillah. Jangan sampai menjadi kehinaan dan penyesalan. Penyesalan di akhir, di hari kiamat nanti yang ada penyesalannya. Yang ada di dunia cuma menikmati, nikmati fasilitas. Ya. Nikmati fasilitas. Saya pernah masuk di bandara, ruang tunggu yang sangat eksekutif. Karena memang tiketnya seperti itu, sangat eksekutif. Di dalamnya semua seperti di rumah, bahkan lebih daripada rumah. Ah, subhanallah. Dan dalamnya semua pejabat-pejabat. Dalam hati saya, ini yang saya ingat itu, khizyun wa nadam. Ini nanti nyaman di dunia, oke, enak. Tapi di akhirat cuma kehinaan dan penyesalan. Maka ini cambuk berat bagi setiap pemimpin. Tunaikan amanah sebelum mendapatkan kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Berat, menjadi pemimpin itu berat. Menjadi pengurus berat. Menjadi orang yang diberikan kewenangan berat. Dan jangan-jangan itu sebagai penghancur amal kita. Nah, ini hati-hati. Oke, orangnya mungkin ahli sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, bersedekah, berumroh, ya. Tapi ternyata dia pemimpin yang tidak adil. Khizyun wa nadam. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya sampaikan tentang kepemimpinan. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bahwa wal dibenci seorang imam yang wahum lahu karihun, rakyatnya membencinya. Ya. Kalau sudah rakyat membenci, maka tahu-tahu diri. Undurkan diri lebih baik. Kalau rakyatnya membenci dia, tahu-tahu diri. Ya, jangan sampai dia memaksakan. Karena itu termasuk hal yang dicegah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menarik sebenarnya berbicara tentang kepemimpinan, tetapi karena masanya masa seperti ini lebih baik dijauhi. Nantilah kapan-kapan. Ya, kita berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam. Itu penting. Ya. Karena Islam itu agama yang universal, komprehensif. Dia menyeluruh, kemudian global, umum, dalam hal apapun diatur dalam Islam. Sampai kepemimpinan. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.